melihat engkau jauh, jauh terlihat engkau tiada, tiada, namun hadirmu selalu terasa terangi semesta. Tak pernah engkau sirna, tak pernah engkau dusta, ya Mustafa. Izinkan aku merindukanmu, ya Mustafa. Menyebut-nyebut namamu, ya Mustafa. Izinkan aku memandangmu, ya Mustafa. Kala tidur dan terjaga, berburuk sangka. Engkaulah panutan sempurna pelita semesta. Engkau akan selalu diingat sepanjang masa, ya Mustafa. Izinkan aku merindu